onde-onde. Atau ketan diwadahi tanpa ake perawan sing lali oma. Pamit budal kuliah, barang wis bali lah kok gendong bocah. Barang wis mule kok diceluk mama. Salah dewe kakean pola. Sing pelit ono sing lumo, ono sing pelit ono sing lumo. Wong suke amale kurang, besok lek mati dipangan karangan. Nek sampean amale gede, ning akhirat kari enake. Ning suwarga masak-masak dewe, ning akhirat ditukokne hak. Sing pelit ono sing lumo.